تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما مرتكبا يرقب الشمس فإذا غابت أفطر وكان يفطر قبل الصلاة. Jadi Abu Raja berkisah tentang Ibnu Abbas. Ya. Ya, perhatikan ya kehidupan dalam ilmu itu. Ini Abu Raja Al-Taridi mungkin usianya mirip-mirip dengan Ibnu Abbas mungkin. Ya. Atau mungkin lebih tua. Beliau mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kan masih anak muda di masa hidup Nabi. Tapi bersamaan dengan itu perhatikan, dia tahu agama itu apa. Agama itu punya keterkaitan dengan perbuatan para sahabat dan ucapan para sahabat. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak dipilih menjadi sahabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali punya keistimewaan pada mereka. Yang dipilih menjadi sahabat itu manusia pilihan. Karena itu sebagian dari usul di fikih Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Syafi'i, dan ini berjalan juga pada Imam Malik sebenarnya, mereka beramal dengan fatwa-fatwanya para sahabat, ucapannya para sahabat. Iya. Dan itu salah satu bentuk dari pendalilan. Karena sahabat itu biasanya mereka beramal sesuatu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mana yang diinginkan? Karena mereka orang-orang yang paling bertakwa, tidak melakukan sesuatu itu di atas keinginannya sendiri, ijtihadnya sendiri, tapi sesuai dengan fikih yang dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya kalau diketahui hukum masalah ini maka harus dikenal ucapan sahabat, perbuatan sahabat. Makanya antum lihat di buku-buku salaf terdahulu itu, mereka tidak menyebut hadits saja, dia sebut juga ucapan-ucapan sahabat, bagaimana perbuatan sahabat, supaya kita tahu bagaimana murid-murid yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka mengamalkan agama. Ya. Dan ini juga menegaskan kepada kita bahwa keislaman itu yang terwarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma riwayat-riwayat saya, bukan cuma nas-nas tekstual saya, tapi di dalam pemahaman nas itu, pengamalannya dan ilmunya itu juga diwariskan. Makanya sampai hari ini, subhanallah, orang-orang yang berilmu itu kalau mereka bicara penafsiran hadits, penafsiran ayat, itu semuanya berasal dari satu sumber. Ada sumbernya sama. Itulah ilmu agama. Ilmu agama. Jadi beda ya dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan. Kalau dia berbicara pasti tidak jelas dari mana asal usulnya. Atau dia nisbatkan kepada sesuatu yang bukan rujukan. Nah, inilah pentingnya, salah satu kadar penting kenapa kita mempelajari buku-buku yang merupakan sumber asli rujukan umat Islam pada buku-buku yang bersanad itu. Karena dari situ kita bisa mengenal metodologi pendalilan yang sebenarnya. Metodologi pendalilan yang sebenarnya. Ada sebagian manusia di Indonesia, banyak ini ya. Kalau ditanya apa rujukan amalan kamu itu, oh ini ada di kitab begini, ada di kitab begini. Kitabnya dari ulama-ulama belakangan. Dia tidak sebut dari ayat, dari hadis. Itu dasarnya ucapan sahabat. Dan itu diterangkan di kitab ini, itu baru masuk akal. Kalau dia hanya sebut ada di kitab ini, cuma di buku itu aja disebutkan. Mana ulama-ulama yang sudah berjalan ratusan tahun tidak ada yang membahas tentang itu? Itu kan aneh bin ajaib namanya. Jadi jangan menyangka bahwa orang yang menyandarkan kepada kitab ini itu sudah benar. Ya, itu rumit namanya, ya. Rumit. Sampai muncul orang-orang, oh kita kan madhab Syafi'i, jadi selalu merujuk ke situ. Haram makan cumi-cumi. Dari mana haram makan cumi-cumi? Karena dari sebagian buku madhab Syafi'i, ya. Terus mana ulama Syafi'i yang lain? Kenapa tidak ada yang berkomentar? Nah, ini cara pendalilan tidak benar, bukan pada tempatnya. Jelas ya? Kenapa jatuh dalam kekeliruan? Metode pendalilannya tidak benar. Selain daripada lingkup ilmunya itu sempit. Lingkup ilmunya sempit. Makanya dia tidak kenal tentang hal itu. Sama sebagian anak-anak muda ya di ini. Kadang kita dapati orang-orang bicara di YouTube. Iya. Wah itu dua khatmul Quran itu bidah. Dari mana dia bilang bidah? Imam Ahmad saya tidak berani berkata seperti itu. Imam Ahmad berdalilkan untuk itu, kata beliau itu amalannya penduduk Mekah. Ibnu Taimiyah itu di ketika Imam Malik rahimahullah di usul fikihnya beliau punya amalan penduduk Medina, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka berdua ini berguru kepada Imam Malik rahimahullah, mengambil dari Imam Malik, dari fikih Imam Malik. Tapi di amalan penduduk Medina itu ada rincian. Karena itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada dari usul pendalilannya tidak sama dengan Imam Malik rahimahullah. Karena dasarnya mereka itu bukan ikut-ikutan. Dasarnya mereka memahami dari Al-Quran, dari hadis, memahami dari jalannya para as-salaf. Nah, begitu ceritanya di dalam ilmu. Jelas ya? Jadi kalau ada yang belakangan ini, sebagian orang yang belajar selalu mengikat ke suatu madhab tertentu, seakan-akan semua kebenaran berada di situ. Nah, ini perlu dikasih cerita dulu. Perlu dikasih fikih apa itu madhab yang dia pelajari. Asal-usulnya dari mana. Supaya dia mengerti metodologi pendalilannya bagaimana. Dan para ulama membolehkan mempelajari buku-buku madhab itu hanya dari sudut memudahkan untuk mempelajari fikih, bukan untuk taklid ikut-ikutan. Yang ada yang penting ada di madhab itu pasti benar. Tidak mungkin seperti itu. Tidak ada dari ulama ahli sunnah itu mereka belajar kemudian dia telan mentah-mentah segala sesuatu tanpa dalil. Ada cara pendalilannya di setiap madhab. Iya. Dan seluruh madhab itu bersepakat beramal dengan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma dan qiyas. Walaupun misalnya Imam Ahmad madhab beliau itu di beramal dengan athar para sahabat itu lebih tampak. Imam Syafi'i misalnya beliau beramal dengan apa namanya, beliau mengeluarkan pendalilan-pendalilan, memahami nas-nas dari sudut bahasa itu sangat kelihatan. Atau Imam Malik rahimahullah beliau lebih condong pada banyak tarjihnya. Beliau lihat apa yang berjalan di tengah penduduk Medina. Di atas rincian ya yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah seputar madhab Imam Malik dalam hal itu. Imam Abu Hanifah beliau lebih mendominasikan pada kias. Iya. Walaupun ada perbedaan di sudut itu, tapi akar pendalilan mereka ada, cara berdalilnya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang terpelajar. Ini orang yang terpelajar saya bicara ya, apalagi orang yang tidak belajar. Bagaimana dia bisa tahu pendalilan? Iya. Karena itu jangan sembarang menyalahkan saja. Ya, kalau ada ulama yang berbicara sesuatu, jangan sembarang menyalahkan. Kadang ada sesuatu akal kita tidak sampai ke sana. Kita tidak berkata alim itu maksum, selamat dari dosa dan kesalahan, tidak. Tapi kita ini siapa mau menilai orang yang berilmu? Padahal dia punya pemahaman tentang ilmu itu jauh dan sangat luas. Iya. Baik, makanya ini dari etika dan adab ya, harus dirapikan pada sebagian penuntut ilmu. Nah, saya melihat belakang ini gejala-gejala tidak sehat seputar apa yang saya bicarakan tadi. Jadi di sini Abu Raja Al-Utharidi, beliau tabiin, bersama dengan itu dia lihat perbuatannya Ibnu Abbas apa. Dia sampaikan kepada manusia bahwa Ibnu Abbas berbuat begini. Karena bukan sembarangan Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas itu rujukannya para sahabat, punya ilmu yang banyak dan dikenal dengan ketakwaan, beramal dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibnu Abbas kalau mau berbuka, dia tunggu matahari terbenam. Begitu terbenam, langsung dia berbuka. Dan Ibnu Abbas berbuka sebelum sholat maghrib.